بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 95 بعد 200 عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. dari عبد الله بن عمر، semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk menjual belikan al-wala, menjual belikan hubungan wala, wala hibatihi, demikian pula melarang untuk menghibahkan al-wala. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, disebutkan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Yang namanya wala adalah luhmah, kaluhmatin nasab. Dia hubungan seperti hubungan darah. Dari mana sisi persamaannya hubungan wala dengan hubungan darah? Min haitsu inna kullan minhuma la yuktasab bi bai'in wala hibah, di mana keduanya tidak bisa didapatkan dengan jual beli, tidak bisa pula didapatkan dengan pemberian hibah. Wala ghairihima, tidak pula dengan yang lainnya. Ada seorang bapak walid memiliki ibn. Apa hubungannya? Hah? Hubungan nasab, hubungan keluarga. Bisa enggak seorang datang kepada bapak ini, saya hadiahkan diri saya kepadamu supaya jadi anak. Bisa? Tetap tidak bisa. Atau bapaknya meminta, udah, kamu jadi anak saya, kalau ini namanya Muhammad, kamu bin Muhammad, saya bayar sekian. Bisa? Tidak bisa. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Kata Nabi, siapa yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya, maka dia telah kafir. Ini ancaman keras sekali. Berarti yang namanya anak ke bapak, hubungannya adalah hubungan darah, hubungan keluarga yang tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa ditukar. Udah, kamu jadi anak abi saya jadi anak abi kamu. Tukeran aja, tidak bisa. Tetap engkau bin Muhammad tadi, tidak bisa diganti. Perhatikan, setelah kita bicara bapak dengan anaknya, bagaimana supaya seseorang menjadi anak si bapak ini, sebut saja Amir, bagaimana seseorang bisa menjadi anak si Amir ini, gimana caranya? Tidak bisa, kecuali kalau bapak ini punya anak. Iya Pak, iya. Jawabannya tidak lain kecuali iya. Tidak mungkin bisa menjadi anaknya si Amir kecuali kalau dia menikah punya anak. Maka itu anaknya si Amir. Orang lain bagaimanapun membayarnya miliaran tetap tidak bisa. Itu hubungan nasab. Ternyata hubungan wala, tahu hubungan wala? Hubungan wala adalah seorang sayyid. Sayyid maknanya pemilik budak. Dengan seorang budaknya, abdun atau amatun, laki-laki, perempuan. Sayyid ini pemiliknya. Dia punya budak. Kemudian dia merdekakan. Wahai budakku, wahai amahku, aku merdekakan kamu. Maka dia jadi orang merdeka. Yang ini laki-laki dari abad, yang ini perempuan dari amah. Maka yang sudah merdeka ini nasabnya kepada siapa? Dia akan entah dibeli dari mana, enggak tahu. Nasabnya maula ada sayyid. Kalau namanya Amir tadi, maka maula Amir. Baik. Ini juga sama. Maula Amir. Karena Amir yang memerdekakan. Bolehkah diminta, wahai Amir, udah hubungan maulanya ke saya saja? Tidak bisa. Sebagaimana ada seseorang yang dimerdekakan oleh Aisyah. Kemudian pemilik budak yang dimerdekakan oleh Aisyah berkata, boleh, tapi walanya tetap kepadaku. Kata pemilik budak tadi. Padahal yang memerdekakan Aisyah. Maka lapor kepada Nabi SAW, kata Nabi, al-wala'u liman a'taq. Al-wala'u liman a'taq. Hubungan wala' itu kepada orang yang memerdekakannya. Kalau yang memerdekakannya sayyid ini, maka dia maulanya sayyid ini, maulanya si Amir ini. Baik, kalau ada orang lain namanya Muhammad, melihat dia punya budak disiksa, maka Muhammad ini berkata, wahai Amir, udah saya beli saja budakmu, merdekakan, saya kasih uang senilai harga budaknya. Maka saya tadi memerdekakan budaknya, kemudian dibayar oleh si Amir ini sekian. Siapa yang merdekakan? Amir atau Muhammad? Muhammad ini bayar ke Amir. Siapa yang merdekakan? Muhammad yang membayari tadi. Maka budak yang merdeka tadi maulanya siapa? Maulanya sayyid ini, si Amir, atau maulanya Muhammad? Maulanya Muhammad, karena dia yang bayar. Berarti dia yang merdekakan. Maka dikatakan fulan maula Muhammad. Baik. Apakah bisa dibeli? Tidak bisa dibeli. Apakah bisa dihadiahkan? Tidak bisa dihadiahkan. Apakah bisa ditukar? Tidak bisa ditukar. Maka hubungan wala sama dengan hubungan anak ke bapak. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa dihibahkan. Tidak bisa dihadiahkan. Tidak bisa ditukar. Baik, kembali kepada kita. Maka dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Yang namanya wala itu hubungan seperti hubungan nasab. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bukankah lahmah itu artinya daging? Iya, hubungan kerabat, hubungan darah. Seperti hubungan nasab. Apa persamaannya dengan hubungan nasab? Min haitsu inna kullan minhuma la yaktasib bi bay'in wala hibatin wala ghairi dhalik. Di mana keduanya tidak bisa didapatkan dengan jual beli, tidak bisa didapatkan dengan hadiah, enggak bisa didapatkan dengan pemberian, enggak bisa didapatkan dengan tukar menukar, enggak bisa. Sama kedua-duanya. Lihaza la yajuzu at-tasarruf fihi bi bai'in wala ghairihi. Oleh karena itu tidak boleh memperjualbelikan hubungan wala sebagaimana tidak bisa memperjualbelikan hubungan kerabat. Bagaimana mungkin hubungan kerabat anak ke bapak, bapak ke anak dijual? Tidak bisa. Wa innama huwa silatun wa rabitatun bainal mu'tiq wal 'atiq. Tetapi al-wala adalah silatun rabithah, ikatan yang mengikat antara mu'tiq dengan atiq. Antara mu'tiq yang memerdekakan dan atiq yang dimerdekakan. Yasul biha irsul awal minat tani. Hubungan wala ini sampai menyebabkan saling mewarisi. Kalau budak yang sudah dimerdekakan tadi meninggal, hartanya milik siapa? Milik tuannya. Taib. Atau lebih tepatnya bukan tuannya, bekas tuannya yang memerdekakannya. Demikian pula sebaliknya. Kalau tuannya tadi yang memerdekakan dia meninggal dan gak punya far'ul waris, gak punya pula usul, ke atas gak ada ahli warisnya, ke bawah juga gak ada ahli warisnya, maka maula tadi yang mendapatkannya. Baik, barakallahu fikum. Bisababi ni'matihi alaihi bil'itqi. Mengapa kok hartanya si budak tadi diwarisi oleh yang merdekakannya? Karena kenikmatan dia yang dia berikan kepada si budak. Tadinya budak yang tidak memiliki kehidupan sempurna, kemudian dimerdekakan menjadi seorang yang hidup sempurna, seakan-akan dilahirkan kembali oleh yang memerdekakannya. Sahih? Ini kenapa dikatakan anaknya bapak ini? Karena bapak yang menyebabkan dia ada, yang menyebabkan dia lahir. Maka itu adalah hubungan erat karena kenikmatan bapak, yaitu menjadikan dia ada di dunia ini atau menyebabkan adanya dia di dunia ini, melahirkannya. Taib. Sekarang budak tadi mau berbuat ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Mengapa? Budak yang dia kerjakan hanya yang disuruh oleh tuannya, tidak bisa bebas. Tiba-tiba dimerdekakan, engkau saya beli, saya bebaskan kamu. Seakan-akan dilahirkan kembali dengan merdeka, silakan berbuat apapun, kamu bebas. Maka orang yang membebaskan ini seakan-akan melahirkannya kembali. Mafhum? Oleh karena itu hubungannya erat, yaitu hubungan wala. Baik. Bisababi ni'matihi alaihi bil'itqi. Karena kenikmatannya yang dia berikan dengan memerdekakannya, wa huwa fakku raqabatihi, yaitu melepaskan ikatan belenggu di lehernya, min asri riqqi, dari belenggu perbudakan, dari belenggu perbudakan, ila dhilalil hurriyati wal fasih, dilepas dari belenggu itu, dari belenggu perbudakan, ila dhilil hurriyah, ke bawah naungan kemerdekaan. Al-fasih yang sangat luas. Karena seorang yang dimerdekakan berarti dia bukan lagi budak. Dia bisa memiliki dirinya sendiri dan dia bebas berbuat apapun. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, qala Ibnu Daqiq al-Id, al-wala'u haqqun thabit بوصف وهو الاعتاق. Kata Ibnu Daqiq al-Id, wala adalah hak yang telah sabit dengan gambaran yaitu memerdekakan. Fala yaqbalun naql ilal ghairi, tidak bisa terima perubahan, tidak bisa terima pergantian kepada orang lain. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun, dengan cara apapun, gak bisa. Dengan cara membelinya, dengan cara menghibahkannya, dengan cara menukarnya, gak bisa. Hubungannya yang dimerdekakan dengan yang memerdekakan. Lianna ma sabata biwasfin yadumu bidawameh. Karena apa yang kokoh dan sabit dengan gambaran, maka akan berlangsung terus sesuai dengan gambaran tersebut. Ini hubungannya apa? Biwasfin. Hubungannya dia yang menyebabkan anak ini lahir. Dia yang menyebabkan kamu dilahirkan ke dunia. Maka dia bapaknya, kamu anaknya. Ini wasf, ini gambaran. Apakah bisa berubah? Tidak bisa berubah selama wasf itu ada. Sekarang gambaran tadi, apakah bisa hilang? Oh kan dia yang menyebabkan dia lahir. Ini bapaknya. Oh tapi sekarang berubah. Bapaknya bukan ini lagi. Gak bisa. Tidak ada lain. Kecuali dia. Wala juga begitu. Hubungannya apa? Hubungan wala. Apa sebabnya? Sebabnya wasf. Gambaran. Gambaran apa? Gambaran karena dia merdeka. Karena dimerdekakan oleh orang ini. Baik. Apakah bisa berubah? Sepanjang masa. Tidak berubah. Gak mungkin akan ada yang kemudian, benar, saya jadikan budak lagi, kemudian saya merdekakan. Ya, gak bisa. Orang yang sudah merdeka, gak bisa jadikan budak lagi. Sama sekali. Barakallahu fiikum. Fala yaqbalun naql, maka tidak bisa lagi dipindah-pindahkan. Wala yastahiquhu illa man qama bihi dzalikal wasf, maka tidak berhak atasnya kecuali yang memang memiliki gambaran tadi. Ini bapak yang melahirkan, ini sayyid yang memerdekakan. Selesai. Enggak bisa dirubah-rubah. Faedah kedua, an-nahyu an bai'il wala wa an hibatihi. Faedah kedua, larangan untuk memperjualbelikan hubungan wala. Oh ini maulakmu ya? Iya ini maulak saya. Gimana kalau saya beli aja biar jadi maulak saya? Ya enggak bisa. Dia sudah merdeka. Enggak bisa dibeli. Enam. Wala hibah. Tidak boleh pula diberikan. Udah, walanya buat kamu aja lah. Enggak bisa. Otomatis ketika dia memerdekakan, walanya ke dia. Wa an ghairihi ma min anwa'it tamlikat. Dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk kepemilikan. Kepemilikan bisa berpindah dengan apa? Hah? Ajibu. Kepemilikan bisa berpindah dengan apa? Satu, dihadiahkan, berubah. Milik saya jadi milik dia. Apalagi? Jual beli. Saya jual kepada kamu, kamu membeli. Maka berubah kepemilikan, berpindah dari milik saya ke milik kamu. Apalagi? Ayib. Wakaf. Yang tadinya milik pribadi jadi milik umat. Apalagi? Waris. Yang tadinya milik orang yang telah mati jadi milik yang di bawahnya. Apalagi? Kalau sewa menyewa? Sewa menyewa tidak berpindah kepemilikan. Karena hanya sementara saja. Kemudian dikembalikan lagi. Apalagi? Nah semua pemindahan kepemilikan dengan berbagai macam tamlikat ini untuk wala tidak bisa. Al-wala, hubungan wala tidak bisa diperjualbelikan, enggak bisa dihadiahkan, enggak bisa dihibahkan, enggak bisa diwariskan, enggak bisa semua. Baik. Kembali kepada kitab. Ats-tsalits annal 'aqda batilun li'anna an-nahya yaqtadi al-fasad. Kalau ada yang memperjualbelikan wala, sah apa enggak sah? Tidak sah. Akadnya batil. Karena larangan memberikan konsekuensi kerusakan jual beli itu. Maka jual belinya tidak sah, fasad. Tapi bagaimana kalau hibah? Ini saya hadiahkan untukmu. Tidak sah. Kamu katakan saya hadiahkan. Wallahi sungguh demi Allah, tallahi wa billahi. Wallahi wa tallahi wa billahi. Aku berikan pada kamu hadiah. Tetap gak berpindah. Tidak sah semuanya. Mengapa? Ada larangan, gak boleh dihibahkan. Maka kalau ada larangan, konsekuensinya fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu konsekuensinya merusak muamalah tersebut. Yang keempat, anna hadhihi al-'alaqah al-baqiyah allati la tanfasim Kama la tanfasimu 'alaqatun nasab tusabbibul irs. Faedah keempat, bahwa hubungan ini baqiyah. Hubungan wala ini baqiyah terus menerus. La tanfasim, tidak akan terputus. Kama la tanfasim 'alaqatun nasab, sebagaimana tidak terputus hubungan nasab. Hubungan pernikahan bisa putus. Sahih? Hubungan pernikahan bisa putus, cerai. Tetapi hubungan nasab bapak ke anak enggak bisa. Wahai anakku, saya ceraikan kamu. Sekarang kamu bukan anakku lagi. Dia pergi kemanapun ke ujung dunia, tetap anaknya dia. Begitu bapaknya meninggal, dia dapat warisan. Walaupun sudah dibuang ke ujung dunia, tetap dia anaknya dan tetap dia mendapatkan warisan. Mengapa? Karena hubungan nasab la tanfasim. Hubungan nasab tidak terputus. Sebagaimana hubungan wala juga tidak terputus. Itulah penyebab al-irsi. Tusabbibul irsi. Menyebabkan maula juga bisa mendapatkan warisan dan bisa mewariskan kepada maulanya. Fayarithul mu'tiq an atiqihi. Maka yang memerdekakan itu akan mewarisi apa yang ada pada atiknya. Maksudnya budak yang sudah dimerdekakan. Wa kadzalika asabatuhul mutasibun bi anfusihim li ni'matil 'iqqi 'alayhi. Demikian pula asabahnya bisa mereka ambil untuk diri-diri mereka karena kenikmatan kemerdekaan yang diberikan oleh tuannya tadi. Maka tuannya sebagai wali, sedangkan budaknya menjadi maula. Intaha. Allah khasam. Selesai secara ringkas. Apa patokan seorang dikatakan budak? Budak yang dimiliki. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang kita tidak mendengar adanya perbudakan. Tetapi dulu ketika datang Islam, mereka orang-orang Arab dan juga selain Arab memiliki budak-budak hamba sahaya yang mereka beli. Kalau kamu datang ke pasar, nanti ada panggung, di atasnya orang-orang berdiri, ditawarkan. Ah, siapa yang mau beli budak yang kuat, budak yang sehat, budak yang dalam keadaan tidak memiliki penyakit apapun, rajin bekerja, tidak punya kelainan, tidak punya ini semuanya, dengan harga yang tidak terlalu mahal, ditawarkan pakai sorong. Silakan, silakan, siapa yang mau beli? Seperti barang, seperti barang. Nanti ketika dibayar, dibawa dengan ikatan di lehernya. Budak, seperti beli kambing, seperti beli sapi. Islam membatalkan perbudakan ini dengan adil. Bagaimana dengan adil? Tidak langsung semua budak merdeka. Kasihan yang beli. Karena yang beli ini duitnya yang dia keluarkan sangat mahal sekali harganya. Boleh, saya sudah mengeluarkan uang banyak, kok kemudian dimerdekakan begitu saja. Sehingga Islam hanya menganjurkan, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, merdekakanlah budak. Sesungguhnya akan mendapatkan pahala besar. Apalagi yang dimaksud adalah budak muslim. Kalau engkau memerdekakan, seakan-akan engkau mendapatkan demikian dan demikian. Engkau memberikan kehidupan pada seseorang. Maka Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal. Memerdekakan Fuhairah. Memerdekakan siapa lagi? Dan keluarga Ammar ibn Yasir juga keluarga budak. Barakallahu fiikum. Kemudian karena agama Islam yang sangat adil, yang sangat bijak, selalu menganjurkan merdekakanlah, merdekakanlah, merdekakan. Ya Rasulullah, kami melakukan kesalahan di siang hari bulan Ramadan. Kami mendatangi istriku di siang hari. Kata Rasulullah SAW, merdekakan budak. Merdekakan budak. Ya Rasulullah SAW, aku melanggar begini, apa tebusannya? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku mengilai istriku demikian-demikian, ternyata aku akan mencabutnya kembali. Apa tebusannya? Merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku membunuh orang dengan tidak sengaja, menabrak orang demikian-demikian. Bagaimana tebusannya? Merdekakan budak. Masya Allah. Selalu merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan budak. Sehingga sampai pada satu titik, tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Kalian tidak bisa lagi beli budak. Hah? Barakallahu fikum. Dulu, bisa beli budak, termasuk budak perempuan. Dan budak boleh dijimai, karena sudah milik 100%. Barakallahu fikum. Hanya saja, kalau dia kemudian memiliki anak, maka dia jadi merdeka karena anaknya anak tuannya. Anak merdeka kan? Kalau anak merdeka, maka ibunya merdeka. Bagaimana mungkin ada seorang anak menjadi tuannya, ibunya sebagai budaknya. Baik, barakallahu fikum. Hanya saja di akhir zaman, mereka tidak mengerti itu dan mereka lupakan itu. Pokoknya, akhirnya dia yang tetap jadi tuannya, sampai besar, ibunya jadi budaknya. Na'udzubillah. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ala kulli hal. Terakhir di Siprus. Namanya dulu Kubrus. Sekarang Siprus. Di tengah Laut Putih. Itu masih ada. Jual beli budak. Wallahu ta'ala alam. Sekarang bagaimana? Ada pertanyaan lain? Apakah bisa muncul lagi perbudakan? Bisa. Dengan apa? Kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan kufar, maka orang-orang kafir tadi yang telah dikalahkan, mereka jadi tawanan. Hartanya jadi pampasan perang, dibagi. Tawanannya juga dibagi. Ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu. Ini kan ada laki dan perempuan. Maka itu budaknya. Kalau masuk Islam, maka dianjurkan kembali. Dianjurkan untuk dimerdekakan. Tetapi kalau dia kafir, lebih aman dia tetap sebagai budak. Lebih aman. Daripada dia dimerdekakan dalam keadaan kafir, akan melakukan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin. Nah, maka muncul kembali bentuk-bentuk seperti itu. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته